Perjalanan kita menghukum diri, mendera hati ini terhimpit dengan suasana. Berat rasanya suka diluahkan, bernafas ragu menghembus pilu perasaan ini tergantung sepi. Dibiarkan begitu saja, terikat namun tak bertali. Suka diluahkan, bernafas ragu menghembus pilu perasaan ini tergantung sepi. Dibiarkan begitu saja, terikat namun tak bertemu. Gantung sepi.